وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Maka ini merupakan tujuan dari diciptakannya jin dan manusia. Bukan dicipta begitu saja setelah itu selesai. La. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kalian menyangka, kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang, dan tidak dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan, barakallahu fikum. Jawabannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, mengesakan aku. Asyarah bil jar, yani wa qawlillahi ta'ala atun ala tauhid wa yajuzu rafu ala al-ibtida, boleh bisa juga dirafakan wa qawlullahi ta'ala, baik sebagai mubtada. Qala syaikhul Islam al-ibadatu hiya ta'atullah, ibadah itu adalah ketaatan kepada Allah. Apa itu ketaatan? Binti salima amarallahu bihi alas al-sinatir rusul. Mempraktekkan apa yang Allah perintah melalui lisan para rasul. Contoh dari para rasul. Wa qala idha al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-amali al-zahirat wal-batina. Ibadah itu adalah nama untuk mengumpulkan semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridainya. Nama untuk semua. Ibadah itu adalah nama untuk semua apa yang dicintai oleh Allah dan diridai. Apapun itu. Min aqwali, min al-aqwali wal-amali zahirat wal-batin. Dari ucapan dan dari amalan yang lahir dan batin. Itu ibadah. Itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tengok, berarti bukan cuma apa? Rukun Islam bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji dan umrah, haji dan apa? Barakallahu fikum. Yang nampak, barakallahu fikum, itu adalah merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, bukan, tapi sangat luas. Barakallahu fikum. Ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah semua apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dari ucapan dan perbuatan lahir dan batin. Qala Ibnu Qayyim, wa madaruha ala 15 qa'idah. Man kammalaha kammala maratib al-ubudiyah. Wa madaruha, porosnya, poros ibadah itu ada pada 15 qa'idah, 15 qa'idah. Siapa yang menyempurnakannya, maka sungguh dia telah menyempurnakan ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa bayanu dalika, untuk menerangkan 15 itu apa yang berporos padanya ubudiyah. Annal ibadata munqasimatun alal qalbi wal lisan wal jawari. Bahwa ibadah itu dibagi menjadi tiga yang melakukannya, kalbu, lisan, dan anggota tubuh. Wal ahkamul lati lil ubudiyati khamsah, dan hukum-hukum yang untuk kita menghambakan diri kepada Allah juga 5, wajibun, mustahabun, haram, makruh, dan mubah. Wahunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawari. Jadi 15 semuanya. 5 kali 3, 15. Jadi contohnya ada yang wajib. Wajib diyakin dalam kalbu, wajib diucapkan dengan lisan, wajib dijalankan dengan anggota tubuh. Barakallahu fiikum. Contohnya. Intinya adalah berporos pada 15 ini. Waqala al-Qurtubi aslul ibadati at-tadallulu wal-khudur. Berkata Imam Qurtubi, asal dari ibadah adalah at-tadallul. At-tadallul, merendahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk padanya. Inilah ibadah. Wasumiyat wadhaifu syar' 'alal mukallafina ibadat li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha khadi'ina mutadallilina lillahi ta'ala. Wasumiyat wadhaifu syar' 'alal mukallafin, dan dinamakanlah tugas syar' atas mukallafin sebagai ibadah. Ini tugas, tapi kewajiban Anda beribadah. Tapi kewajiban syar'i dinamakan ibadah karena li'annahum yaltazimunaha wa yaf'alunaha, karena mereka melazimkan dirinya dan melakukannya. Khadi'ina, tunduk. Barakallahu fikum. Mutadallilina lillahi ta'ala, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipahami tentang ibadah ini. Wa man al-aya anna Allah taala akhbara annahu ma khalaqal jinna wal insa illa lil ibadah, illa li ibadatihi. Di ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan ini, menghambakan diri mereka kepada Allah semata. Fa hadha huwal hikmatu fi khalqihim. Ila hikmah, ila tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Qultu wa hiya al hikmatu syar'iyyatu diniyah. Aku katakan ini adalah hikmah syar'iyyah diniyah. Secara syar'i di dalam agama kita ini, tujuannya kita dicipta adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Qala al-Imad Ibn Katsir rahimahullah taala, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur. Berkata Ibn Katsir, mengibadahi Allah, menghambakan diri kepadanya, hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur, melakukan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, wa tarkil mahdur, dan meninggalkan larangan-larangannya. Wa dzalika huwa haqiqatu dinil Islam. Inilah hakikat agama Islam. Jadi Islam itu bukan cuma sekedar diucapkan bahwa dirinya sebagai seorang muslim lah, tapi ada konsekuensinya, ada bukti nyata bahwa dia sebagai seorang muslim beriman. Lana makna Islam, karena makna Islam al-istislamu lillahi ta'ala al-mutadammin ghayatal inqiyadi wal dhulli wal khudu. Intaha. Karena Islam itu adalah al-istislamu lillah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutadhammin ghayat al-inqiyad, menyerahkan diri ini mengandungi puncak ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, taat, khudu, wadul, merendahkan diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Intah kalam. Wa qala aidan fi tafsir hadhihi al-ayah wa ma'na al-ayah, beliau juga mengatakan ya Ibnu Katsir dalam makna ayat ini, anna Allah taala khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk ini untuk mereka menyembah, menghambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Faman ata'ahu jazahu athammal jaza. Maka barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mempahalai dengan pahala yang sempurna. Wa man afahu 'adzabahu ashadal 'adab, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengazab dengan sekeras-kerasnya azab. Wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihi, dan Allah mengkhabarkan bahwa Allah menciptakan manusia, jin, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bukan karena Allah butuh. Paham barakallahu fikum. Bukan karena Allah butuh dengan penghambaan hamba-hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Allah memiliki sifat ghinal mutlak, kekayaan mutlak. Bukan karena Allah butuh, bukan. Baik. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Wahai anak cucu Adam. Taib. Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sekaliber imannya nabi kita atau imannya para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma zada dzalika fi mulki syai'." Sama sekali tidak menambah kekuasaanku. Tidak menambah. Jadi, ya Ibn Adam, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum jakanu ala afjari kalbi rajuli wahidin minkum. Wahai anak cucu Adam, seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya sekali berfir'aun mungkin atau iblis kafir luar biasa, tidak ada yang mau taat. Mana kasadalika min mulki syai'a, sama sekali tidak mengurangi kekayaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengurangi kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, yang kalian lakukan itu haji, salat, puasa, zakat dan semua ketaatan yang kalian lakukan itu innama hiya a'malukum, itu adalah amalan-amalan kalian, usaha kalian. Uhsiha lakum summa uwaffiha. Aku hanya menghitung-hitung apa yang kalian lakukan. Kemudian aku membalas ganjari setiap orangnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari hasil usahanya, maka silakan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsa. Dan siapa yang mendapati selain dari kebaikan dari hasil usahanya, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Barakallahu fiikum. Jadi apa yang kita lakukan ini untuk diri kita sendiri. Barakallahu fiikum. Kita kembali barakallahu fiikum. Baik. Wa akhbara annahu ghairu ma muhtajin ilaihim, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh kepada mereka. Ini diambil dari terusan ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Baik, aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada-Ku. Baik. Ma uridu minhum min rizqin, aku tidak butuh rezeki dari mereka. Aku tidak butuh diberi makan oleh mereka. Innallaha huwar razzaq, justru Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi rezeki. Dialah yang menghidupi, dialah yang membagi-bagi rezeki untuk seluruh hamba-hambanya. Dzul quwwatil matin, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Barakallahu fiik. Balhum al-fuqara'u ilaihi, bahkan manusia jin ini butuh kepada Allah. Fi jami' ahwalihim, pada semua keadaan mereka. Wa huwa khaliquhum wa raziquhum, dan dialah Allah sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki untuk mereka. Masyaallah. Qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah illa li'amurahum ayya'buduni wa ad'uuhum ila ibadati. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun illa li'amurahum ayya'buduni, kecuali tidaklah aku menciptakan mereka semuanya kecuali untuk aku perintahkan mereka menyembah aku. Barakallahu fikum. Aku ajak mereka untuk menyembah aku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid illa li'amurahum wa anhaahum, tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan larang mereka. Ikhtarahu Zajjaj wa Syekhul Islam. Ini yang dipilih oleh Zajjaj dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Qala ya wa yadullu ala hadha qawluhu ta'ala ayahsabul insanu ayyutraka suda. Baik. Yang senada dengan ayat yang dibacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa dia dicipta begitu saja selesai, selesai semua? Cuma sekedar dicipta dan dibiarkan. Baik. Qala Syafi'i la yu'mar wa la yunha. Apakah manusia menyangka, mengira bahwa mereka dicipta begitu saja, tidak diperintah dan tidak dilarang. Wa qala bil Qur'an fi ghairi mawdi' ubudu rabbakum, dan Allah dalam Al-Qur'an di banyak tempat memerintahkan seluruh hamba-hambanya untuk menghambakan diri kepadanya semata, tidak mempersekutukannya. Ubudu rabbakum, hendaknya kalian menyembah Rabb kalian. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Faqad amarahum bima khuliqu lahu. Manusia ini, jin ini sudah diperintah untuk apa? Sesuatu yang menjadi tujuan diciptakannya mereka, yakni ibadah. Wa arsala ar-rusul li dzalika, dan Allah mengutus rasul-rasulnya untuk tujuan ini. Memerintahkan dan memberikan contoh kepada orang agar supaya mereka menghambakan diri, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal ma'na huwa alladhi qusida bil ayati qat'an. Wa hadzal ma'na, dan ini makna inilah yang diinginkan dari ayat itu pasti. Barakallahu fikum. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengesakannya. Allah menciptakan mereka untuk mereka diperintah menghambakan diri kepada Allah, taat pada perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayati alaihi, dan inilah yang dipahami oleh jumhur kaum muslimin dan berhujjah atas ayat ini dengan ayat ini tentang wajibnya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadhihi al-ayah tushbihu qawlallahi ta'ala, ayat yang tadi wa ma khalaqtul jinna wal insan wal insa illa liya'budun, ini serupa dengan firman Allah wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi idznillah. Jadi wa ma arsalna min rasulir rasulin, dan tidaklah kami utus seorang rasul pun illa liyuta'a bi idznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lah rasul yang diutus ini untuk memerintah orang-orang, menyampaikan kepada manusia ini agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qad yuta'u wa qad yu'sa. Kemudian setelah itu ya, terkadang ada yang mentaati rasul, ada juga yang bermaksiat. Wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadatihi. Demikian juga bahwa Allah tidaklah menciptakan mereka kecuali untuk menghambakan diri mereka kepada Allah semata. Tsumma qad ya'buduna wa la ya'budun. Kemudian ternyata ada yang menyembah Allah, ada juga yang tidak mau. Wa huwa subhanahu lam yakul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalaqahum liyaf'ala bihim kulluhum kulli masani. Wa huwa ibadatuhu walakin dzakara annahu fa'ala al-awwal liyaf'aluhum masani. Perhatikan baik-baik. Baik. Lam yakul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalaqahum. Tidaklah Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan fa'ala al-awwal wa huwa khalaqahum, Allah menciptakan mereka liyaf'ala bihim kullihim taib as-sani, agar supaya taib mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni wa ibadati. Lakin zakarannahu fa'al awal liyaf'aluhum asani. Akan tetapi di sini Allah memerintahkan, dan Allah yang melakukan yang pertama, dan Allah memerintahkan. Paham barakallahu? Allah menciptakan, kemudian setelah itu Allah memerintahkan. Baik. Allah menciptakan jelas. Setelah Allah menciptakan ada. Lah tinggal perintah ini, ada yang mau taat, ada yang tidak mau taat. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Fayakunuhum alfa'ilina lahu. Sehingganya perbuatan yang dilakukan oleh hamba ini, apakah ketaatan atau maksiat, itu adalah tanggung jawab mereka. Paham barakallahu fikum? Taib. Jadi orang masuk dalam surga ya karena hasil usahanya. Taib. Ba'da taufiq wa ridha minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tidak mau, itulah pula hasil usaha dia. Taib. Fayakunuhum alfa'ilu alfa'ilina allahu. Fayahsulahum bifi'lihi sa'adatuhum. Maka hamba ini ketika melakukan apa yang menjadi perintah Allah, maka disitulah kebahagiaan mereka. Wayahsulu ma yuhibbuhu wa yardahu minhum walahum. Dan terciptalah mereka pun mendapatkan apa yang mereka cintai dan apa yang mereka ridai. Minhum walahum. Dari mereka untuk mereka. Paham barakallahu fikum? Dari mereka perbuatan ini dan hasilnya untuk mereka sendiri. Wa yashhadu li hadzal ma'na ma tawatarat bihil ahadits, sepadan dengan makna ini apa yang telah menjadi mutawatir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ma akhara bi fa minha ma akhrajahu Muslim fi sahihihi an Anas bin Malik, di antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu ta'ala li ahwani ahli an-nari 'adzaban. Allah berkata kepada orang yang paling ringan adabnya nanti di hari kiamat. Allah mengatakan law kanat lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiha muftadiyan biha. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat nanti. Wahai fulan, law kanat lakad dunya. Seandainya engkau yang memiliki dunia ini, enggak ada orang lain. Engkau yang memilikinya. Kan banyak sekali ini. Harta benda duniawi ini banyak sekali. Emasnya luar biasa. Baik. Banyak. Kata Allah, seandainya engkau pemilik dunia satu-satunya, akunta muftadiyan biha, apakah engkau mau menebus dirimu dari adab ini dengan menyerahkan seluruh dunia yang engkau miliki tadi? Fayaqulu na'am. Orang ini pun mengatakan iya ya Allah, yang penting saya selamat. Fayaqulu qad aradtu minka ma huwa ahanu min hadza. Maka Allah mengatakan, wahai fulan, sungguh aku telah menginginkan dari engkau sesuatu yang jauh lebih ringan dari ini. Dari apa itu? Dari dunia. Berapa yang bisa kita peroleh dunia ini? Berapa? Boleh jadi kita mati. Jadi, belum pernah kita memiliki rumah. Rumah sendiri maksudnya. Cuma tinggal ngontrak sana, ngontrak sini. Boleh jadi kita mati, tidak pernah kita memiliki sebidang tanah. Barakallahu fiikum. Apalagi untuk memiliki dunia dan seisinya. Tidakkah sangat sulit? Kerja kita seharian banting tulang, peras keringat istilah kita. Berapa duit yang bisa kita peroleh seharinya? Taruhlah kalau ada yang mengatakan, oh anak bisa memperoleh miliaran rupiah per hari. Seberapapun Anda tidak bisa memiliki dunia ini sendiri. Barakallahu fikum. Ini cuma sekedar perumpamaan seandainya ada orang. Barakallahu fikum. Seandainya, maka Allah mengatakan di sini, seandainya wahai fulan, engkau pemilik bumi dan segala yang ada di dalamnya, apakah engkau akan membebaskan dirimu dari azab ini dengan menyerahkan dunia ini dan seisinya? Dia pun mengatakan, iya wahai Rabbku. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah menginginkan dari engkau sesuatu yang lebih mudah dan gampang. Wa anta fi sulbi Adam, dalam keadaan Anda masih di sulbi Adam. Alla tusyrika bi, aku hanya ingin dari engkau untuk engkau tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun. Taib. Wala udkhilakal ja'anna, dan kalau engkau tidak mempersekutukan aku, maka aku tidak akan memasukkan engkau ke dalam api neraka. Fa abaita illa syirk, ternyata engkau enggan kecuali melakukan kesyirikan. La haula wala illa billah. Fa hadzal musyrik qad khalafa ma aradahu Allahu ta'ala minhu. Maka seorang yang musyrik, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya, dia telah menyelisih Allah dalam apa? Dalam tujuan dia dicipta. Karena tujuan dia dicipta adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyraka bihi syai'a. Menghambakan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Fa khalafa ma aradahu Allahu minhu. Maka dia pun telah menyelisih Allah pada apa yang Allah kehendaki untuknya. Fa asyraka bihi ghairahu. Maka dia pun, orang ini pun mempersekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Wa hadha hiyal iradatu syar'iyyatu diniyah. Dan ila irada, kehendak, keinginan Allah asy-syar'iyyah diniyah dalam agama ini. Kama taqaddama, sebagaimana telah kita lewati. Fa bayyana al-iradatu syar'iyyati diniyah wal iradatu al-kauniyyati al-qadariyah umumun wa khususun mutlaq. Maka antara irada asy-syar'iyyah diniyah, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syariat diniyah, dan irada al-kauniyah al-qadariyah dan kehendak Allah yang merupakan takdir, ada kehususan umumun wa khususun mutlak, ada keumuman dan kehususan secara mutlak. Ya jitani'ani bihaqil mukhlisil muti', berkumpul dua takdir, dua irada ini, irada asy-syar'iyyah dan irada al-kauniyah pada seorang hamba yang taat dan beriman. Dia diperintahkan beriman, dia beriman. Dan takdir Allah menghendaki memang dia beriman. Satu. Bisa dipahami ini? Kalau irada kehendak Allah asy-syar'iyyah, apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Paham? Adapun yang namanya irada al-kauniyah al-qadariyah, pokoknya semua apa yang Allah kehendaki secara kaun maka akan terjadi. Apakah Allah benci atau tidak? Apakah Allah senang atau tidak? Maka di sini antara irada syar'iyah dan irada al-qadariyah ada keumuman dan khususan secara mutlak. Maka ketika seorang itu beriman kepada Allah, nyatanya memang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya tidak mesti jauh. Kita ambil satu contoh, Abu Bakar. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, dia pun beriman. Meninggal juga dalam kondisi beriman. Maka Abu Bakar apa? Berlaku padanya irada al-kauniyah dan irada asy-syar'iyyah. Allah mentakdirkan Abu Bakar beriman. Dan Abu Bakar pun menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki oleh Allah dalam syariatnya. Wa tanfaridul iradatul kauniyah al-qadariyah fi haqqil 'asi. Dan bersendirian iradatul kauniyah al-qadariyah pada orang yang berlaku maksiat. Baik. Orang yang berlaku maksiat berlaku padanya apa? Iradatul kauniyah. Allah telah menghendaki bahwa dia pelaku maksiat. Tapi Allah menghendaki secara syar'i? Enggak, Allah tidak suka bermaksiat. Paham? Baik. Mudah-mudahan bisa dipaham. Baik. Fafham dalika sanju bihi minal jahalati min jahalat arbabil kalam wa tabi'ihim. Pahamilah ini, mana iradatul kauniyah, mana iradatul syar'iyyah, supaya Anda terbebas dari apa? Kebodohan ahlul kalam dan para pengikut ahlul kalam. Barakallahu fiik. Supaya Anda tidak terseret-seret ke masalah apa? Taib jabariyah dengan qadariyah. Baik. Kalau salah dalam memahami ini, khas rancu pemahamannya. Baik. Maka dipisahkan dan dipilah oleh para ulama agar supaya gampang dan mudah untuk kita memahami mana irada syar'iyyah dan mana irada al-kauniyah. Baik. Irada syar'iyyah jelas. Nampak apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dicintai, apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, semua ada. Paham barakallahu fikum? Siapa yang melakukan ini? Sorga. Siapa yang melakukan ini? Neraka. Kan jelas. Paham? Ini namanya irada asy-syar'i. Adapun irada al-kauniyah, kita tidak tahu apa yang menjadi ketentuan Allah atas diri kita. Paham? Jadi jangan seorang ada yang mengatakan, "Oh, saya minum khamr itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Kenapa dia tidak balik? Saya melakukan salat karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan lebih bagus. Daripada berdalil dengan apa? Dengan takdir untuk melanggengkan maksiat. Seperti dikatakan bahwa di zaman Umar ada orang mencuri, kemudian didatangkan dia. Kata dia, "Mahlam ya Amirul Mukminin, pelan-pelan dulu. Saya ini mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Kata Amirul Mukminin, "Oh, kami juga potong tangan ente karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Baik, jadi tidak ada seorang pun boleh berdalil dengan takdir. Pendalilan dengan takdir untuk melakukan maksiat itu perbuatannya orang-orang musyrikin dari zaman dahulu kala. Kenapa Anda tidak balik? Kenapa Anda tidak melakukan kesalehan, ketaatan, kemudian Anda mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala? Kenapa justru Anda ketika melakukan maksiat baru berdalil dengan takdir? Baik. Dan anehnya orang yang berdalil dengan takdir ini atas perbuatan maksiat yang dilakukan, dia tidak terima kalau orang melakukan maksiat kepada dirinya. Baik. Ketika dia melakukan maksiat, jangan orang, "Oh, ini takdir Allah Subhanahu wa taala." Ketika ada yang pukul dia tanpa ada kesalahan, dia protes, "Kenapa ente pukulan?" Orang tadi berkata, "Oh, ini takdir Allah Subhanahu wa taala." Dia akan berkata, "Oh, nyanda, enggak terima. Subhanallah. Intinya barakallahu fikum, dibagi ini agar supaya gampang untuk kita memahaminya. Ini iradah syar'iyah, iradah yang Allah kehendaki dalam syariat kita jelas. Ya kan gitu. Iman, takwa, amal saleh. Siapa yang melakukannya surga. Siapa yang bermaksiat, kufur, syirik, tempatnya neraka. Kan demikian. Sementara takdir al-kauniyah, al-qadariyah